cantik dirimu bagai bidadari. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. Curaku untuk mengungkapkannya, aku hanyalah peluk diri.